Langit Jakarta, ibu kota Indonesia Jakarta, kota kebanggaan kita. Apa yang Anda mau ada di sana, dari garam sampai mobil paling mewah. Segala macam hiburan tersedia, dari yang kelas kambing sampai utama. Jakarta, Jakarta, Jakarta, selalu melayani selera Anda. Jakarta, ibu kota Indonesia, Jakarta, kota kebanggaan kita, Jakarta. Hai kota metropolitan, Jakarta, penuh dengan keramaian, gedungnya tinggi-tinggi, pencakar langit. Kotanya sangat indah, duhai selangit Jakarta, ibu kota Indonesia Jakarta, kota kebanggaan.